بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. Tapi misalnya kita lewat, ya kita ulangi dari perkataan yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan dari ini sebagai syarah dari kalamnya Al-Musannif yang beliau nukil dari kalamnya Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala. Qala Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan qawluhu qala Ibn Al-Qayyim النصرة حل السحر عن المسحور. النصرة adalah melepas sihir dari orang yang tersihir. Ini nusra secara mutlak. Tidak dilihat dari sisi jenisnya. Maka kalau dilihat dari sisi jenisnya, maka ada yang terlarang, ada yang dibolehkan. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wahia nau'ani. Nusrah tadi ada dua macam. Dari sisi mutlaknya nusrah. Satu di antara dua macam ini, yaitu halun bisihrin mislihi, melepas sihir dengan sihir yang semisalnya. Ya, ini menggunakan sihir untuk melepaskan sihir. Wa waladhi min amali syaitan, dan itulah yang, dan dia yang disebut sebelumnya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari amalan dan perbuatannya syaitan. Yang dikatakan ini nusrat jahiliyah sebelum datangnya al-Islam, dan telah dibatalkan dengan datangnya al-Islam, karena Islam ini adalah ciri yang paling utama adalah membatalkan syirik dan menetapkan tauhid. Di antara syirik yang dibatalkan adalah nusrah, karena ada sisi ta'awun dengan syaitan. Dan namanya ta'awun tentunya saling menguntungkan. Syaitannya merasa diuntungkan, ditaati dalam perkara yang haram. Yang mengambil keuntungan dari syaitan dari pihak manusia, ya ini dibantu oleh syaitan dengan cara sebelumnya, yaitu mentaati syaitan. Maka kalau itu perhatikan, di sini kita mengetahui bahwasanya Islam ini datang dalam memberantas semua jenis-jenis syirik, baik itu akbar atau asghar, bahkan semua yang melemahkan tauhid dari seluruh perkara-perkara yang berhubungan dengan maksiat dan bid'ah dan khurafat. Di antaranya adalah ini yang kita bahas dalam bab kita ini. Qala rahimahullah ta'ala wa mimma ja'a fi sifatin nusra al-ja'iza ma rawahu Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh an Lais ibn Abi Salim anna qala balagoni an ha'ula'il ayat shifa'un minas sihri bi'idhnillah. Dan termasuk dari apa yang datang menjelaskan tentang sifat nusra, melepas sihir dengan cara yang dibolehkan, bukan cara yang dilarang. Cara yang dibolehkan yang dalam mencakup menggunakan ayat Al-Quran dan ta'awudzat al-ma'thurat yang ada asarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan cara-cara yang dikatakan tajribah. Tajribah itu adalah apa? Tajribah itu uji coba, ya kan? Dan ini alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Di antara uji coba adalah yang kenal dengan menggunakan daun bidara dengan bilangan tertentu lalu ditumbuk, dihaluskan, campur dengan air, dibacakan ayat Al-Quran, ayat seperti ayat kursi, lalu dituangkan pada seorang yang terkena sihir. Itu namanya tajribah. Tajribah yang mubah. Ya kan? Tajribah yang mubah maka dikenal dengan, ini mungkin disebut dengan perkara yang mujarab. Kalau bahasa Jawanya, bahasa kitanya mujarab, mujarab. Yakni bisa bermanfaat, bisa menghilangkan gangguan sihir atau gangguan jin dan yang semisalnya. Ini enggak mengapa. Dan seolah akan kita bacakan tentang pelurusan dari kalamnya Syekh bin Baz terhadap kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi dalam halaman berikut ini. Yakni Hilas bin Abi Salim an-Nawqala balagoni. Balago itu adalah sanad yang terputus. Kadang enggak tahu siapa yang menyampaikan kepada Lais. Seperti ucapannya Imam Malik sering dalam kitabnya Muwatta', balagoni, balagoni. Ini adalah termasuk sigo tahammul yang lemah. Ya kan? Balagoni sampai kepadaku. Nah, sampai kepadaku siapa yang menyampaikan? Perlu dicari. Maka butuh syawahid dan mutaba'at. Butuh penguat-penguat, saksi untuk kalam yang sampai kepada orang tersebut yang mengatakan balagoni sampai kepadaku. Anna haulail ayat, bahwasan ayat-ayat itu sifaun, penyembuh, menasihri dari sihir dengan izin Allah Ta'ala. Tukra'u fi'ina'in fihima'un, dibaca ayat tadi di bejana yang ada airnya. Summa yusabbu ala ra'sil mashur, kemudian dituangkan, disiramkan pada kepalanya orang yang kena sihir. Ini kemarin yang telah kita baca dari kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi yang beliau menolak atas tata cara seperti ini. Maka beliau dikatakan di sini mislu hadza la yu'malu fi bi ra'yi Lais ibn Abi Salim wala bi ra'yi Ibn al-Qayyim. Ya kan? Semisal ini tidaklah bisa diterapkan, bisa dipraktekkan dengan pendapatnya Lais dan juga bukan dengan pendapatnya Ibn al-Qayyim. Wala ghairima, dan juga tidak selain keduanya. Wa innama yu'malu bisunnah sahabita'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya penerapan seperti ini adalah dengan sunnah yang sahabitah, sunnah yang sahihah secara sanad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yati anhu sallallahu alaihi wasallam syai'un mimma yaqulu Ibnu Abi Salim wala Ibnu Qayyim. Katanya, kata beliau Syekh Muhammad Ahmad Fiqi, enggak pernah datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah ada riwayat sedikit pun dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Salim atau juga Ibnu Qayyim. Wa ma yunqalu an Wahbi bin Munabbi fa ala sunnatil israiliyyin la ala haji khairil mursalin. Dan apa yang ternukilkan dari Wahb bin Munabbi ini adalah sunnah israiliyah. Yakni nukilan dari Bani Israil yang di situ kita tidak boleh mendustakan, kita enggak boleh mengiyakan, mempercayai, bukan di atas petunjuk dan bimbingannya sebaik-baik utusan Allah yaitu Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad. Wa min babi hadza at-tasahul dakhalat bil bid'ah tsumma syirkul akbar. Dari bab mempermudah perkara ini masuklah bid'ah-bid'ah. Kemudian syirik akbar. Wa 'alal mu'min an nasa li nafsihi ay ya'udda bin nawazid al-hadi Rasulullah sallam wal khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum wa tatannaba al-muhaddatsat wa in kanat mimman yakunu. Dan kewajiban atas seorang mukmin yang memiliki kepingin menyelamatkan dirinya, menasihati dirinya, kewajibannya adalah memegang teguh dengan pegangan yang kuat dengan ucapan beliau ya'udzu bin nawazid, menggigit dengan gigi geraham, berpegang teguh dengan kuat sekuat mungkin atas bimbingan Nabi Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum, dan menjauhi perkara-perkara yang muncul baru dalam din. Wain kanat mimman yakunu, sekalipun perkara muhdatsat ini datang dari siapapun dia orangnya. Fa kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu alaihi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing orang diambil dari perkataannya dan juga ditolak perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataannya Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Kemudian diluruskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Gambar bintang itu kalamnya Syekh bin Baz. Ya kan? Jadi mislu hadza la yu'malu fihi bi ra'yi Lais bin Abi Salim wa la bi ra'yi Ibnu Qayyim ila akhirih. Ya kan, ini sudah kita baca kemarin. Kita ulangi lagi, aqulu kata Syekh bin Baz, i'tirad Syekh Hamid ala ma dzakara usarih an ibn Abi Salim wa Wahbi bin Munabbi wa Ibnu Qayyim laisa fi mahalihi. I'tirad, bantahan. Ya kan? Dari Syekh Hamid Muhammad Hamid Fiqi atas apa yang disebutkan oleh Syarih, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan, yang beliau nukil dari Ibnu Abi Salim dan Wahb bin Munabbi dan Ibnu Qayyim. Bantahan ini bukan pada tempatnya, tidak pada tempatnya. Bal huwa ghalatun min Syekh Hamid, akan tapi bahkan ini kesalahan dari beliau Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Alasannya Ibn Baz, kenapa kok salah dari beliau Syekh Hamid? Ini Muhammad Hamid Fiqi. Li'anna tadawiya bil Qur'anil Karim wasidr wa nahwihi min al-adwiya al-mubahah. Karena berobat dengan Al-Qur'an Al-Karim, berobat dengan sidr, daun bidara. Dan yang semisalnya termasuk al-adwiya, dawa, jamaknya adwiya. Termasuk pengobatan-pengobatan yang mubah. Laisa min babil bid'ah, bukan termasuk dari bab pembahasan masalah bid'ah. Bal huwa min babit tadawi, bahkan termasuk dalam bab pengobatan. Nah, pengobatan itu adalah tadi hukum asalnya termasuk perkara yang mubah kecuali ada larangan. Berarti kan di sini hukum obat mengobati itu kaidahnya adalah dari perkara yang mubah. Alimau man alimau, jahilahu man jahilahu. Taulah orang yang tahu, tidak taulah orang yang tidak tahu. Dan itu dari tajribah, dari percobaan. Makanya seperti sekarang ini beredar pengobatan pakai herbal selain bahan kimia. Ini istilah yang terpakai di pertengahan manusia, muslimnya dan kafirnya. Herbal ini adalah sebetulnya ada pada sekitar kita, enggak perlu datang dari jauh dari kita. Ya kan? Daun-daunan dan yang lainnya ini ada di sekitar kita. Ya kan? Seperti yang katanya kanker sulit untuk diobati, ahli herbal cukup mengambil sekitar rumahnya aja. Seperti daun sirsa, seperti kunyit putih dan yang lainnya, ya kan? Mungkin apa, akar rumput ilalang dan yang lainnya. Ini cuma adalah alimau man alimau, jahilahu man jahilahu. Maka hukum pengobatan asalnya adalah mubah. Cuma bukan semua orang tahu. Yang tahu adalah yang menguji, yang mencoba. Ya, kecuali yang dilarang. Maka baru kita mencari apa yang dilarang, seperti mengobat dengan minuman keras, dengan khamr, ya kan? Pengobatan dengan perkara yang diharamkan. Tapi kalau obat gatal, mungkin bisa dengan tembakau, karena enggak diminum, enggak dikunyah, maka enggak masuk termasuk yang haram. Seperti kambing yang kena kudis, bisa diobati dengan tembakau dan semisalnya, ya kan? Jadi itu hukum masalah pengobatan. Perkara-perkara yang berkaitan dengan adat kebiasaan itu adalah mubah. Pakaian, makanan, tempat tinggal, di antaranya adalah obat-obatan. Ini hukum asalnya adalah mubah. Boleh kita pakai semua yang dianggap sebagai penyembuh. Artinya dalam benda tadi memang ada bahan aktif sesuai dengan kadar penyakit yang dibutuhkan untuk diobati dengan perkara tersebut. Tapi kalau khurafat enggak benar. Seperti untuk menahan jangan sampai pentilnya mangga rontok diikat dengan apa? Rumput ilalang. Ini mana bahan aktifnya rumput ilalang itu dari menahan rontoknya bunga atau pentil mangga dan semisalnya. Ya kan? Seperti dulu yang dikenal dengan katanya apa? Istilah apa? Power balen. Power balen itu apa? Semacam apa power balen itu? Batu atau apa? Hah? Apa Pak Mungsin? Dibuat dari apa? Ya? Karet. Nah karet katanya bisa kekuatannya seorang itu lebih dari kebiasaannya ketika maka itu. Ini khurafat atau bohong-bohongan. Dipakai itu langsung lebih kuat. Ditekan enggak mempan. Ditumbuk enggak mempan. Ini omong kosong. Ya kan? Bukan perkara ini. Memang mengkakar hukumnya mubah. Tapi keyakinan ini punya kekuatan sendiri dengan maka itu. Ini omong kosong. Ya kan? Ini bohong-bohongan. Lebih parah daripada tukang sulap. Nah, baik. Jadi tadawi bil Qur'an al-Karim bisidr wa nahwi min al-adwiya al-mubah laysa min babil bid'ah bal huwa min babil tadawi. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibadallah. Ibadallah wa para hamba Allah berobatlah. Dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Nah, ini kan. Jadi yang dilarang cuma dengan yang haram. Konteksnya jelas, berobatlah kalian, tentunya nyari obat. Cuma disuruh menghindari yang haram, berarti semua yang tidak ada dalil pengharamannya boleh dibikin obat kalau memang ada kadar kandungan sesuai dengan kebutuhan penyakit untuk diobati dengan obat tersebut. Maka alimau man alimau jahilau man jahilau, sebagaimana pernyataan Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam masalah pengobatan. Ya kan? Maka biasa orang kampung itu mengetahui bagaimana mengobati penyakit yang ada pada dirinya, penyakit panas, sakit gatal, sakit kepala, sakit perut, ya kan? Mungkin pinjolan dan yang lainnya. Ini alimau man alimahu jahilau man jahilau, hukumnya menggunakan apa saja bisa. Selama memang ada kandungan untuk melawan penyakit tersebut. Ya kan? Selama enggak terlarang. Karena Yahwa, itu hukum asal dalam memahami kaidah ini. Jangan dibalik. Cari dulu mana dalil yang membolehkan. Ya ini jadi KKTN. KKTN begitu. Mana dalil yang membolehkan untuk rumah ditempati. Seperti dulu masalah biawak. Mana dalil yang menghalalkan benda-benda di dunia, makanan. Ya dulu 10 tahun yang lalu seperti itu. Orang-orang KKTN. Jadi membalik fakta dalam usul fikih, dalam kawaid syariah. Ya kan? Maka mencari-cari. Masa benda kayak gini halal? Masa barang kayak gini halal? Seharusnya enggak gitu. Hukum asal dalam semua apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah halal bagi kita. Kecuali nanti ada yang diharamkan baru berhenti dari yang diharamkan. Bukan kok. Dibalik. Demikian juga pengobatan. Seperti itu cara memahaminya. Maka di sini ibadallah tadawu. Rasulullah enggak menyebutkan jenis-jenis yang dibolehkan tapi cukup yang dilarang saja enggak, Bu? Enggak boleh. Wala tadawu bil haram. Jangan kalian berbuat dengan yang haram, berarti tinggal mencari dalil pengharaman sesuatu. Enggak boleh kita jadikan obat seperti khamer. Ya kan? Seperti mungkin apa tikus bikin obat. Enggak bisa, tikus itu haram. Ular bikin obat. Ya kan? Ular suruh membunuh. Ya kan? Dan semisalnya. Maka dia bukan obat. Biasanya orang itu minum darahnya ular untuk pengobatan tertentu. Makan ular untuk penyakit kusta. Nah, katanya daging ular itu panas. Kalau makan kusta nanti ulatnya akan mati. Rontok. Mana keyakinan dari mana? Nah, ini perhatikan ya di situ. Jadi yang haram-haram saja yang tidak boleh jadikan obat. Maka seperti orang yang mengobati batuk dengan rokok jisamsu. Nah, ini enggak benar. Rokok jisamsu dibetirkan tembakau katanya untuk obat batuk. Ada lagi yang dikenal dengan sekarang apa? Rokok apa namanya? Rokok herbal yang katanya apa? Rokok apa itu? Rokok herbal yang di netralkan kandungan apanya? Nikotinnya. Nah, ini juga enggak benar. Kalau hilang dengan sendirinya enggak bisa, enggak apa-apa, tapi kalau sengaja dihilangkan, kalau nanti khamer sengaja dihilangkan apa kadar sifat mabuknya menjadi khamer yang mubah. Lah. Ini enggak benar. Ya kan? Kalau mungkin sudah hilang dengan sendirinya, bisa lah. Seperti itu. Tapi kalau sudah disengaja di akal-akali dengan bisa supaya hilang kandungan apa bahan memabukkannya, jadi khamer yang mubah. Nah, kalau kita jadi bukan khamer lagi, ya loh. Sekarang tembakau dihilangkan kandungan apa nikotinnya, ibaratnya kayak daun pisang yang sudah kering itu, kelaras itu. Apa bedanya? Tembakau dihilangkan nikotinnya. Ibaratnya daun mangga itu yang rontok itu, kering-kering itu. Tidak ada bedanya, kertas, sama aja. Ya. Jadi gimana mau jadikan katanya ini rokok herbal, bisa mengobati ini dan itu. Ini semuanya adalah hal-hal yang sifatnya takalluf dalam pengobatan. Cari yang enteng-enteng aja. Ya kan? Baik. Wasabada fi sunan Abi Dawud fi kitab at-tibb anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ma'in fi ina'in wa sabbahu ala al-marid. Telah sabit ini secara riwayat dalam sunan Nabi Dawud. Dalam kitab at-tibb bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam air di bejana lalu dituangkan air tersebut atas ala al-marid, atas orang yang sakit. Wa bi hadha yu'lamu anna tadawiya bisidr wa bil qira'a bil ma' wasabbi alal mardha la safi mahdurun min jihati syara'. Dengan ini diketahui bahwasanya pengobatan dengan daun bidara membaca dalam air lalu tuangkan di orang-orang yang sakit ini tidak ada mahdur, tidak ada perkara yang dilarang di dalamnya dari sisi syariat. Idza kanatil qira'atu salimatan, syaratnya bacaannya adalah salimah, yakni bacaan yang sesuai dengan tata aturan syar'i, ya kan, bukan dibalik-balik ayatnya. Wa kana dawa'u mubahan, dan obatnya kalau campur itu adalah obat yang mubah, enggak apa-apa. Bukan obat yang terlarang. Wallahu wali taufik. Demikian kalamnya Syekh bin Baz sebagai bentuk meluruskan apa yang dikomentarkan oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqih atas kalamnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan dan juga sebagian para ulama dan antaranya Abu Ibn Munabbi, Ibn Qayyim dan juga Ibn Abi Salim dan yang lainnya. Alhamdulillah. Jadi perlu diingat bahwasanya gambar bintang dalam catatan kaki itu punya Syekh bin Baz. Ya. Ya, ini al-ayat latif surat Yunus. Ayat yang dibaca dalam surat Yunus. Walam al-qawqala Musa majidtum bisihir innallaha sayubtiluh innallaha yuslihu amala al-mufsidin. wa yahiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Wa qawlihi fa waqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Ila akhir ayat al-arba. Wa qawli inna ma sana'u kaita sahir. Wa li fis sahir haitsu ata. Ini beberapa ayat yang dipilih untuk apa? Ruqyah dari untuk orang yang tersihir. Dan bahkan seluruh ayat insya Allah enggak masalah. Bahkan Quran secara menyeluruh adalah syifa. Baik syifa dalam hati, syifa dalam penyakit yang hissi. Yang hissi itu yang bisa diraba. Luka dan semisalnya. Seperti yang kena sentuhan jin. Ya kan? Mamsus. Rasul mamsus adalah orang yang kena sentuhan jin, yang ketempelan jin. Ini obat secara menyeluruh. Bahkan ayat ini juga dan ayat yang lain seluruhnya. Wa qala Ibnu Battal rahimahullah taala fi kitab Wahb bin Munabbi annahu ya'khudhu, penyantun tadi ayy akhudha ya. Ini annahu ya'khudhu sab'a waraqatin min sitrin akhdar. Ini seorang itu mengambil 7 helai daun bidara yang masih hijau. Akhdar yang masih hijau. Fayatukuhu baina hajaraini, lalu dihaluskan, ditumbuk di antara 2 batu. Kalau sekarang mungkin bisa di blender. Ya kan? Bisa di blender karena alatnya, alat ini enggak harus batu. Alat untuk menghaluskan daun bidara itu enggak harus batu. Bisa di blender bisa yang semisalnya. Semuanya diribu bilma, kemudian dituangkan air. Tentunya pakai apa? Pakai bejana, pakai wadah. Wa yaqra'u fi ayatil kursi, dan kemudian orang tersebut membacakan dalam air tersebut ayatil kursi wal qawaqil, yakni apa? Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, seperti itu. Summa yahsu minhu salasa hasawatin, summa yaghtasilu bihi fa yadhabu anhu kullu ma fihi. Huwa jayyidun li rajuli idha hubisa an ahlihi. Jadi caranya dibikin mandi. Ya kan? Ini bagi seorang yang terhalangi, enggak mampu untuk mengumpul istrinya, ini bisa tersembuhkan insyaallah taala. Ya kan? Seorang yang terhalangi kena sihir, karena sihir ini seperti itu, memisahkan suami dari istri. Antaranya atau menggabungkan, mencintakan antara suami istri, yang pertama kurang cinta disihir menjadi semakin cinta. Orang yang sama-sama senang disihir maka menjadi benci. Nah, di antara kebencian adalah seorang laki-laki enggak mampu mengumpul istrinya. Nah, karena sihir. Dan ini banyak, ya kan? Orang-orang yang jahat upayanya seperti itu. Nah, maka seorang harus benar-benar tunduk dengan tata aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dengki, bukan karena ingin menguasai suami, ya kan? Nanti dihalang-halangi biar enggak bisa mendatangi istrinya yang lain. Dan semisalnya. Baik, qultu, berkata Syekh Darman bin Hasan, qulul allama bin al-qayyim, ya kan? Wasani nusra birruqya wa ta'awudat wa da'awat wal adwiya al mubaha fa wa jaizun yusiru rahmat Allah ila misli hadha. Nah, ya ini dengan semisal tadi diceritakan, diantaranya menggunakan, ya kan, apa yang dikenal sebagai pengobatan, diantaranya adalah daun bidara. Apakah itu sebagai pembatasan? Tidak, mungkin dengan cara yang lain, ya kan. Orang yang mengetahui bahwasanya ini mujarab maka bisa dipakai, tapi dengan syarat yang mubah. Enggak ada mantra-mantra yang menyelisih tata aturan syar'i, dan bukan dari ramuannya orang yang dikenal dengan dukun. Kalau dikenal dengan orang itu dukun meramu tadi, maka kita enggak boleh mempercayai, karena kita wajib mendustakan, ya kan? Tentunya dari seorang yang makmun dalam akidah. Mana makmun adalah orang yang akidahnya terpercaya, ada amanah dalam akidahnya, ya kan? Enggak harus orang alim, enggak harus orang alim. Orang yang ruqyahnya mujarab itu enggak harus seorang ustaz, enggak harus seorang syekh, enggak harus. Dulu kita di Pakistan, ya kan? Seorang bapak yang biasa di situ ngurusi anak santri, bagi-bagi sabun dan semisalnya. Dia yang biasa meruqyah, enggak harus syekhnya. Syekh Sanaullah Az-Zaidi dan yang lainnya daripada masa yang ada di tempat kita belajar, enggak pernah menangani itu. Ada orang tua yang tidak, orang yang dikenal dengan orang yang berilmu sebagai orang yang ya ngurus-ngurus santri, makanan dan semisalnya. Ini ruqyahnya kadang mujarab. Ruqyahnya mujarab. Dan itu yang biasanya disuruh untuk meruqyah. Paham ya ikhwan? Maka enggak harus orang alim, enggak harus. Tabu ala yuhmalu kalamu man azada nusra minal ulama. Jadi para ulama yang dikenal katanya membolehkan nusra, yakni dibawa kepada cara penggunaan yang tidak ada pelanggaran terhadap syar'i, baik ayatnya yang dibaca atau barang-barang yang atau benda-benda atau sesuatu yang dipakai untuk pengobatan tadi, diantaranya adalah daun bidara dan yang lainnya yang sekiranya memungkinkan untuk dijadikan obat yang telah dicoba, ini tajribah. Walhasil anna ma kana minhu bisir fa yahrumu. Ini ringkasannya. Seperti tadi, walhasil hasil dari pembahasan ini anna ma kana minhu, yakni dawa tadi untuk melepas sihir tadi dari orang yang tersihir, kalau memang dari yang dikenal dengan sihir maka ya haram, haram. Wa ma kana bil Qur'an wa da'awat wal adwiya al mubahat fazaizun wallahu a'lam. Dan apa yang dibuat cara untuk meruqyah melepas sihir dari orang yang tersihir dengan Al-Qur'an atau doa-doa dan obat-obatan yang mubah, maka hukumnya boleh. Karena obat-obatan yang dibuat para dokter atau para ahli pengobatan yang dikatakan obat kimia atau selainnya adalah obat apa? Herbal, ini dari benda-benda yang dikenal oleh manusia. Mungkin enggak mungkin benda dari surga, dari neraka, dari angkasa luar sana. Ya enggak. Ya mereka yang tahu entah gimana caranya. Ya kan? Selama enggak ada hal yang kita ketahui itu perkara yang haram, maka hukumnya mubah. Cukup itu. Adapun tentang kadar berapa kita harus menggunakan, ini tata aturannya yang mengetahui adalah yang punya kepandaian dan keahlian membuat obat-obatan tadi. Ya, bukan semua orang. Maka cukup dengan penjelasan ini sebagai hal yang mewakili, ya kan? Penjelasan tentang akidah ini. Seperti inilah akidah yang benar menjaga keutuhan fitrahnya kaum muslimin. Biar enggak terracuni dengan hal-hal yang luar dari Islam. Nah, betapa banyak sekarang ini pengobatan-pengobatan yang sifatnya dicampur dengan syirik dan yang lainnya. Ayamnya harus putih, kambingnya harus hitam, dan yang lainnya. Ya kan? Ini sebagaimana yang selama ini dipakai oleh orang-orang yang mendalami ilmu bela diri, yang monyet sakti, atau yang lainnya, ya, yang SH sakit hati, yang macam-macam ini dari mereka-mereka yang mempelajari ilmu bela diri, ini rata-rata sudah teracuni dengan racun-racun syirkiyat, bid'ah dan khurafat. Maka bagi kita kaum muslimin enggak perlu jauh-jauh ke arah yang mereka melakukan. Ya kan? Cukup dengan hal-hal yang sederhana saja. Enggak perlu takaluf, enggak perlu membebani diri di luar apa? Perkara-perkara yang sifatnya itu dikenal dengan umumnya manusia, aneh-aneh. Ya kan? Di antaranya barang-barang antik. Ini barang aneh-aneh yang mereka ceritakan untuk ini, untuk itu, macam-macam. Contohnya piring petuk, ya kan? Dan yang lainnya, ada piring antibasi. Piring plastik itu antibasi, nggak bisa basi selama-lamanya. Ya, kan basi. Piring plastik itu, kenapa harus harganya miliaran? Terima kasih. Ini dulu soal kita cukupkan dan lanjutan dari kitab-kitab ini atau dalam yang selanjutnya kalau kita baca di waktu yang akan datang, ya kan, dan agak letih satu harian cerita sampai udah. الحمد لله رب العالمين. تفضلوا.